Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pertemuan dahulu menika badhe ngaturaken sifat al-mahmudah, sifat yang terpuji ingkang dipun ngastani al-mahabbah. Al-mahabbah demen, cinta. Tiang ahli syariat, ahli hakikat, kalih-kalih kedah anggadai sifat demen. Sifat demen datang Allah subhanahu wa ta'ala, demen datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang beten demen datang Allah, orang diarani iman. Mutan demen datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi mutan diarani iman. Baru bapak, pertama wonten Al-Qur'an dangaken tentang demen. Yaiku ayat wa may yuti illaha wa rasulahu war rasul wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat, iki tafsire yang senang. Wa may yuti illaha, sapa sing taat Allah wa rasul lan taat rasul. Tafsirane wong sing demen Allah lan demen rasul. Fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Wong-wong iku bakale dibarengno ambek wong-wong sing diparingi nikmat Allah. Wong sing diparingi nikmat Allah iku nomor siji para nabi. Nomor loro para siddiqin. Nomor telu para wong sing mati syahid. Nomor papat tiyang sing soleh-soleh. Nabi, siddiqin, suhada, solihin iku konco sing bagus besok ning swarga. Para bapak, wa may yuti'illaha sapa wonge sing demen Allah, demen Rasul. Wongku kapane demen mesti taat. Kenapa diartikan demen? Mergo ayat niki diturunaken dawuh sahabat Anas, sebab-sebab temurune ayat niki tentang sauban. Tauban. Tauban niki budak sing dimerdekakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soban niki banget oleh demen datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambake sedikit sabar. Sedikit sabarku ora sabar. Nek pisah kanjeng Nabi ki mboten sabar. Kangen, rindu. Yang baik kapan mun kangen kanjeng Nabi niku terus mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk, mboten saged sare. Akibate jasate kuru, wajahe pucet. Akhirnya pun piyambake sowan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni ambek kanjeng Nabi, "Soban kok wajahmu pucet? Awakmu kuru, kono apa? Apa nembe sakit?" Soban niki jawab, "Mboten ya Rasulullah. Meniki mboten sakit." Namun kula menawi mboten ningali panjenengan, meniki gersah, resah panjenengan Nabi, mboten kiat. Coba pikir apa sampean? Ingkang kula pikir ya Rasulullah, niku mbinjing menawi ten akhirat. Panjenengan mesti wompengan Rasulullah, kate Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Panjenengan panjenengan tak nggih dhuwur. Nah, kula seumpamane mlebu swarga, panjenengan kula kandhek ya Rasul. Mepingan nginggil kula ngendhek ra nggih arang-arang panggih. Niku menawi kula teng swarga. Nek sampai kula mboten teng swarga ya Rasul, ra nggih selama-lamanya mboten saged panggih panjenengan. Iki ature sautan. Ba'dane soban matur ngaten turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin fahasuna ulaika rufiqan. Bapak-bapak, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh, man ahabba Allah ta'ala aktsara dzikrahu wa samratuhu ayyadzkurahullahu birahmatih wa ghufranih wa yudkhiluhu al-jannah ma'a anbiya'ihi wa awliya'ihi fa yukrimuhu biru'yati jamalihi wa man ahabban nabiya alaih salam aktar minas sholati alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafa'atih wa suhbatih fil jannah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anggone pun nafsiri ayat niki. Sapa wonge sing demen Gusti Allah? Iku mesti akeh ilinge ning Allah. Akeh ilinge ning Allah. Wong ku nek demen kan eling terus nggih. Nek demen. Nek mboten demen nggih lali. Sapa wonge sing demen Allah iku mesti akeh ilinge Allah. Lah para bapak niki sipate wong ahli thariqah. Wong ahli thariqah kudu kathah ilinge maring Gusti Allah. Ora usah ngenteni wektu salat. Ora usah ngenteni wektu wiridan. Setiap saat ilingo maring Allah. Dzakarallaha katsira. Wala bapak, nek kapane wong niku kok akeh ilinge Gusti Allah? Allah nggih genti eling. Nek kapane hamba niki mahabbah Allah, Allah ya genti mahabbah, genti demen. Lalu bapak, ilinge Gusti Allah dateng hamba niki dos pundi? Mboten koyok kula jenengan sekedar eling, sekedar eling. Kapan niki kula jenengan demen banjur eling nggih nyebut nyebut Allah, nyebut Allah. Banjur apa sing dadi perintahe dilakoni? Larangane ditinggal. Iku tondo nek demen. Tondo nek eling. Nah Gusti Allah ganti eling, Gusti Allah ganti demen. Lah demene Gusti Allah terus pundi? Allah nomor siji maringi kasih sayang. Maringi rahmat, maringi pengapura, banjur nomor telu ngelebokno swarga. Niki ilinge Allah. Intine kapan kawula niku demen Allah, Allah genti demen. Nek kawula niki eling Allah, Allah genti eling. Eling Allah nomor siji maringi rahmat. Nomor loro maringi pengapura. Nomor telu nglebokno swarga bareng-bareng ambek nabine Allah, bareng-bareng ambek waline Allah. Banjur nomor telu Allah maringi kesempatan ningali dateng sifat keindahane Allah. Niki besok sing paling dikepingine tiyang melihat keindahan Allah. Loro bapak teng swarga. Kula wangsuli keterangan kula ingkang sampun. Jika panitang hadis nyebut surga, wonten Quran nyebut surga, niku antarane wong umum kali wong khusus benten. Nek wong umum nyebut swarga, niki sing diilingi enake panganane surga, sing diilingi indahe taman surga, sing diilingi bagusnya gedung-gedung surga, dan kecantikan-kecantikan bidadari. Tapi nek wong khusus mboten. Nek wong khusus kapan nyebut surga, sing diilingi niku keindahane Allah, keagungane Allah, kebesaran Allah. Iwadeng riko bakale ningali datang Allah subhanahu wa ta'ala. Niki wong sing yuti ilah. Penjelasannya Sayyidah Aisyah radhiya anha tentang war rasul. Sayyidah Aisyah dawuh wa man ahabban nabiya alaih salam akharu minna sholati alaihi. Wongku kapane demen maring kanjeng Nabi mesti ngakeh maca selawat. Lisane demimil sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus demimil. Lisane maca selawat atine Allah Allah ilah. Buaya apa paedah apa wong iku ngakeh maca selawat niku besok samping pada sapaate kanjeng Nabi. Yeah. Lan besok bakal kekancan ambek kanjeng Nabi di surga. Yeah. Penakeh maca selawate bakal oleh sapaate kanjeng Nabi besok niku bakale bareng kanjeng Nabi di surga. Yeah. Man ahabbani karena ma'ifil jannah. Urang bapak lan para ibu. Ana wong syariat. Iku ditimbang amale besok niku. Ditimbang amale ternyata amal sing ala niku luwih abot. Berarti amale sing ala luwih kathah katimbang sing sae. Barang ditimbang niku nggih anjlok. Sing elek niki abot. Pada peraturan akhirat niku kapane amal ditimbang niku kok abot eleke nggih neraka. Wa man khaufat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nek kapane abot amali bagus ya fi'i satir radiyah wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi'i satir radiyah. Wong sing abot timbangane amal sing bagus fi'i satir radiyah dalam kehidupan yang diridhoi napa swarga. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu nek timbangane enteng apike enteng sing abot niku eleke fa ummuhu hawiyah yo ning hawiyah wa ma adraka mahiyah apakah hawiyah narun hamiyah neraka yang panas. Bro bapak sing kula critakno niku amale sing elek luwih abot. Amale sing api enteng iku mesine dibuta teng neraka. Akhiripun bareng nimbang niku selesai enten wong ganteng. Nggih. Pun boten sakit nyipati gandenge. Lah kok tiang niku buta kertas. Terus kertas niku diseleh teng amale sing bagus sing enteng niku wae. Diseleh kertas anjret. Amale sing bagus dadi sakulat, dadi abot. Amale sing elek dadi enteng munggah. Akhiripun keputusan boten digawa ning neraka, keputusan masuk surga. Langsung tiyane kita sejungkel nyucuk sukune wong lanang iki. Kajeng nyuwun pirsa, dengan iku sinten? Ya aku iku nabimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jenenge syafaate kanjeng Nabi. Mane sing kuatah maca selawat. Ya demi melesan iki mapan turu, tangi turu, budal kerja. Ya kale kerja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Monggo Bapak lan para Ibu, badan yang dijawab aku iku nabimu Muhammad Rasulullah. Nah kertas menika kala wau napa ya Rasul? Iku mau wajanan selamatmu tercatat ning kertas iki. Mulane kertas iki tak deleh ning amalmu sing bagus sing mestine enteng dadi abot. Niki para bapak nggih syafaate kanjeng Nabi sebab maca shalawat. Nggih, muga-muga panjenengan diparingi saged mahabbatir Rasul, mahabbatillah. Di mahabbatillah para ibu lan para bapak, piwalase Gusti Allah nomor siji diparingi rahmat Allah. Nomor loro diparingi pangapura. Nomor telu dilebokno swarga bareng kalih para nabi, para wali, suhada, solihin. Nomor papat diparingi kesempatan saged ningali nggih keindahanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiyang sing demen kanjeng Nabi berarti memperbanyak membaca selawat dhateng kanjeng Nabi, nggih. Napa hikmahe? Hikmahe besok sampai dumateng napa syafaate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nemlu bareng kanjeng Nabi di surga. Para ibu lan para bapak, niki penjelasan tentang ayat wa may yuti'illah wa rasulah. Sakniki tentang hukum, hukume demen niku ya apa? Nggih. Hukume demen Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i di dalam kitab Nazhatul Majalis pinganipun nyerat seratanipun ngeten wa'lam ketahuilah annal mahabbata takunu mubahatan bi ayyukhibba amatan nas wa makruhatan baya mahabbatu dunya wa nafiratan baya mahabbatul ahli wal walad wa fardun baya mahabbatullahi wa rasulih wa mahabbatu rasuli mustalzimatun di mahabbatillah. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sufuri As-Syafi'i nulis ngeten sak temene rasa demen, rasa cinta, iku ana sing hukume mubah. Hukume mubah, mubah ku demen yo kenek, ora demen yo kenek. Nggih. Para bapak, nggih. Hukume ku mubah. Demen yo kenek, ora demen yo kenek. Iku mahabbah sing ya apa? Yaiku demen maring manusia secara umum. Demen ning wong masyarakat secara umum niku mubah. Kon demen ya monggo, ora demen ya ora apa-apa. Demen ya ora ana ganjarane, gak demen ya ora ana sik. Iku jenenge mubah. Para ibu lan para bapak, niki jenenge demen ning menungsane lho ya. Siji maneh nek oleh demen ning menungsa krana menungsa niku kawulane Gusti Allah. Niku siji maneh. Dadi demen ning masyarakat secara umum. Secara umum, secara keseluruhan niki hukume mubah. Nek pancen demen iku ya krana masyarakat iku. Tapi ini aku demen ambek masyarakat, olehku demen karena masyarakat iku kawulane Gusti Allah. Berarti aku demen ambek Gusti Allah. Nek ngono hukume sunnah. Jadi nek demen iku demen masyarakat mboten tok mawon. Iku mubah demen ya kenek, ora demen ya ora apa-apa. Nomor kali demen sing makruh. Makruh iku tegese nek ditinggal ana ganjarane, upama ora demen ya ora ana siksane. Nek upamane ditinggal, tegese ditinggal ku ditinggal demene, nggih. Ditinggal aku ora demen iku jenenge ninggal demen iku ana ganjarane nggih upama demen ya ora ana siksane iku jenenge makruh. Makruh niku kuwat lho Pak, biasane wong ku panggah arahe panggah ngrokok ngono ya. Makruh niku kuwat nggih. Ye, turu bar asar makruh, turu bar maghrib makruh, omong-omong sing ora ngomong bab Allah, ora ngomong bab ilmu ba'da isa yo makruh, kakian mangan yo makruh. Lho jane makruh ku kumadah. Tapi kapan Allah muni makruh ku mesti ngerokok. Terus bapak unggale makruh kuwata, mangan kakian makruh nggih. Lah niki demen donya makruh. Niki para bapak nek demene donya gak sampai ngalahno demene Gusti Allah. Tapi nek demen donya niku sampai ngalahno demen Gusti Allah haram. Nggih. Sing darane hubbud dunya ra'su kulli khathiati. Demen dunya ku menjadi sumber segala dosa. Niki demen dunya sing sampai ngalahno demen Allah Subhanahu wa taala. Demen dunya sampai gak gelem salat. Demen dunya sampai salate sembrono. Wong ora salat salate sembrono ku berarti gak demen Gusti Allah. Demene ngalahno demene Allah. Saking demene bondo sampai gak gelem zakat. Padahal Allah perintah zakat. Kok ora zakat berarti gak demen Gusti Allah. Iki berarti demene dunya ngalahno demene Gusti Allah. Niki ndadekno sumber dari semua dosa. Pun bapak nggih. Ring kesit demen dunya sampai wegah haji. Demen dunya sampai wegah zakat. Demen dunya sampai wegah sedekah. Niki berarti demene nggih. Ngalahno demen maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sing nomor 3 demen sing sunah. Demen sing sunah niku demen bojo lan anak. Demen maring bojo sunah, demen maring anak sunah. Iki juga termasuk demen sing gak ngalahno demen maring Allah Subhanahu wa taala. Bekono wong sing demen anak sampai ngalahno demen Allah. Demen bojo sampai ngalahno demen Allah. Para bapak, demen bondo sampai ngalahno demen Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awlatukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wong-wong sing padha iman, bandamu anakmu ojo sampai melalaikan kamu zikrillah. Ngupeni bondomu, ngupeni anakmu, ojo sampai melalaikan eling Allah. Ojo sampai. Nek awakmu ngupeni bondo sampai lali Allah, ngupeni anak sampai lali Allah, iku besok dadi wong sing merugi. Rugi, rugi ning dunya ora sepiro, rugi ning akhirat bakal cilok. Wah, masya Allah. Bapak, tapi nek ngono awake dhewe niku nek ngopeni bondo ambek eling Gusti Allah. Aja sampe lali. Ning sawah, nggih. Ngopene pari ilingo pari tukul iki sing mukul dong Allah. Pari panen sing maringi panen Gusti Allah. Ngelepi banyu nggih ngoten banyu gaweane Allah. Iki jo sampe nglalekno eling Allah. Semunuku ngopene anak iku ya kudu selalu ingat Allah. Anak iki titipane Gusti. Nek sampai nakal besok tanggung jawab di hadapan Allah. Nek sampai dadi anak sing soleh besok bakal bahagia di sisi Allah. Iki ojo sampai lali Gusti Allah. Monggo bapak, wonten tafsir diterangaken zikrillah niku tegese salat limang waktu. Pirang-pirang mengupeni bondo lali salat, pirang-pirang wong buka warung kok 24 jam. Nopo nek buka bensin 24 jam sebelah onok musolai so gentenan. Nek warung ditunggu ni dhewe 24 jam. Iku le salat kapan? Para bapak, wadang teko ning pasar, jam piro? Jam 12 wis budal. Nggih. Subuh ora salat, nggih. Engko dhuwur gak salat, diruantep isa, dadi bendino traweh. Niku degese demen bondo, nggih. Padahal demen bondo ku asline namo mekeruh. Tapi nek sampe koyo ngoten demen bondo niku hukume haram. Nggih, haram. Niki jenenge demen bondo sampe ngalahno demen Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya demen bojo iku sunat, nggih. Demen anak iku ya sunat, nek gak ngalahno demen maring Allah. Demen bojo kelonan. Wae salat lel kelonan. Wae jamaah subuh gak jamaah subuh kelonan. Iki jenenge ngalahno demen maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, banjur sing nomor 4 perdu. Ana sing mubah, ana sing makruh, ana sing fardu. Sing fardu mahabbatullah wa rasulih. Demen maring Gusti Allah, demen maring Rasulillah. Iki fardu wajib. Nek sampe gak demen Allah haram, nggih. Gak demen Gusti Allah syirik. Gak demen Gusti Allah kufur. Semanten iki gak demen Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih kufur. Para bapak, dadi teng mriki mboten diterangno demen sing haram gak diterangno. Soale niki kathah demen sing haram niku kuwatan. Di demen manungsa ngalahno demen Gusti Allah haram. Demen bondo ngalahno demen Allah haram. Demen anak, demen bojo ngalahno demen Allah haram. Niki sing haram. Mulane gak disebut. Baikulan para bapak, demen maring Rasul iku menjadi wasitah, menjadi wasilah. Wasilah itu dadi lantaran demen Allah. Demen Rasul dadekno lantaran demen Allah. Bergopo wong kapane demen Gusti Allah kudu demen Rasul. Kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika engkau sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Terbapak, mahabbahe wong umum. Wong umum nggih wong syariat. Kale mahabbahe wong khusus dhewe. Mahabbatul 'ammah wa mahabbatul khosoh niku berbeda. Jadi kula sik ngomong dhisik mahabbatul 'ammah demene wong umum. Nggih wong ahli syariat. Kapanono umum kok gelem salat. Niki berarti mengikuti Rasul. Nek ana wong kok gelem poso Ramadan, iki berarti mengikuti Rasul. Ana wong kok duwe dhuwit gelem haji, iki berarti mengikuti Rasul. Ana wong kok gelem sedekah, iki berarti mengikuti Rasul. Ana wong nggih kok nganggo akhlak-akhlake Rasul. Nek lungguh sikile gak ndlojor mulon. Nek ngising gak madhep mulon. Nek ngidu gak madhep mulon. Mlebu omah ndonga, metu omah ndonga. Kanggo klambi tengene dhisik. Nek nyopot kiwane di dhisik, nganggo celana tengen dhisik, nyopot kiwa dhisik, nganggo sandal tengen dhisik, nyopot kiwa dhisik. Iki kanggone wong umum jenenge sudah mengikuti jejak Rasul. Kapan bangun jejak Rasul dengan nggih demen Allah. Iki berarti demen ning Gusti Allah. Sebab napa? Wis mengikuti jejak Rasul. Dawuh Gusti Allah, jika kamu sekalian mencintai Allah, ikutilah aku. aku Rasulullah. Jadi kapan pun mengikuti jejak Rasul, cara syariat, iku sudah mencintai Allah. Iki cintane wong u, cintane wong andi syariat. Nah, wong sing kaya ngene iki berarti demen Allah. Engko bakale siji diparingi rahmati Allah, loro diparingi ngapura mbik Gusti Allah, nomor telu dilebokno suwar. Ora iki. Wong bapak tentang demene wong khusus mungkin teng mburi kuwi critakno. Para ibu lan para bapak, demen-demen niki ojo sampai ngalahno demen ning Gusti. Kulo bapak wonten surat At-Taubat ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Para ibu dan para bapak, wau kula terang sak temene nggih demen manusia secara umum iku mubah. Demen ning donya iku mung makruh. Demen anak bojo ya berarti keluarga, yo bapak yo ibu iku sunnah. Demen ning Allah Rasul iku fardu, iku wajib. Iku nek pancen demen donya, demen anak, mboten ngalahno demen Gusti Allah. Nek sampe ngalahno iku kabeh hukume haram. Dijelasaken kalian Allah wonten surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, artinya akan mendatangkan siksanya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lho bapak, nggih. Wong sing demen bapake anake melebihi demen Allah dan Rasul fasik. Wong sing demen maring keluarga, maring istri melebihi demen Allah lan Rasul fasik. Wong sing demen kekayaan, demen usaha, demen perniagaan, iki demen omah sing apik-apik sing disenengi ngalahno demen Allah fasik, maka tunggulah Allah akan menurunkan siksa kepada mereka. Iki penjelasan dari Quran. Nggih. Para bapak wau kula kandhakno Nek demen bojo, demen anak iku sunnah. Nek gak ngalahno demen Allah Subhanahu wa taala. Demen bondo ku yo oleh asal orang ngalahno demen Gusti Allah. Para ibu lan para bapak. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Sebab Anas dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kalian itu belum dikatakan beriman ya, sebelum aku lebih dicintai daripada mencintai dirinya sendiri. Sebelum mencintai aku di atas mencintai anaknya sendiri, mencintai orang tuanya, mencintai manusia seluruhnya. Niki tentang mencintai Rasulullah. Guru bapak sampai Nabi kondo ora iman, ora iman. Ini isih seneng ning awake ngalahno seneng aku. Seneng anake ngalahno seneng aku. Seneng wong tuane ngalahno seneng aku. Seneng manusia liyane ngalahno seneng aku. Guru bapak diwetaken saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qol anta habbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai illa nafsi allati baina jambayya. Faqala sallallahu alaihi wasallam la takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilaik min nafsika. Faqala Umar walladhi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar tamma imanu. Sayyidina Umar matur, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu. Ini dibanding sembarang dengan langkung kula cintai kecuali jiwaku yang diantara kedua lambungku. Tapi nek kalih roh kula, kula tasih seneng roh kula. Di panjenengan ya Rasul lebih kula cintai daripada segala sesuatu kecuali roh kula, kecuali jiwa kula. Asing bisa Allah jawab, tidaklah kamu beriman sehingga aku lebih kau cintai daripada jiwamu. Umar, awakmu durung iman ya. Nek mencintai aku di bawah mencintai jiwamu. Sayyidina Umar menjawab, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada jiwaku yang ada di antara kedua lambungku. Kanjeng Nabi terus jawab, sekarang Umar, setelah pengakuanmu itu, telah sempurna imanmu. Lalu bapak ini mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beribuan burung bapak, saat ini mahabbai wang khusus, di mahabbai wang umum ringkese, pokok wang niku menderek tindak laku nekanya Nabi, berarti sudah mencintai Nabi dan mencintai Allah. Lho bapak, dadi nek diwalik ya apa? Nek wong iku ora gelem salat, nggih. Iki berarti orang mencintai Rasul, orang mencintai Allah. Nek ana wong ora gelem zakat, iku berarti orang mencintai Allah. Sebab apa? Zakat perintahi Allah. Aqimus sholata wa atu zakat. Usane iki nek cintane wong khusus dhewe. Wong ku nek cinta Allah wong khusus, wong ahli hakikat. Mencintai Allah melebihi dari mencintai segala sesuatu. Ora ana campuran mencintai yang lain. Terus bapak, wong kapan wis cinta Allah, ora cinta liyane. Kapan wis cinta Allah, yus gak demen mbek awake. Yo ora demen ambek bojone. Yo ora demen ambek anake. Yo ora demen ambek bandane. Ora demen kepentingan donya. Ora demen slamet neraka, ora demen masuk surga dan lain-lain gak demen kabeh. Nggih. Sing disenengi mung Allah tok. Niki wong sing khosoh. Kula njenengan mboten saged niki. Ya dimana Allah tapi sik golek duit. Ya dimana Allah nek duwe isat jadi susah. Ya mboten? Iki demene Allah sik kecampuran. Kecampuran demen bojo. Kecampuran demen anak. Kecampuran demen omah. Kecampuran demen mobil. Kecampuran demen sepeda motor. Nggih. Kecampuran. Dadi demene iku sik durung murni dereng. Ya bener salat nyembah Allah tapi sik pengen selamat neraka. Ya puasa Ramadan, ya sembahyang, ya ngaji tapi sik pengen surga. Iki berarti demene Gusti Allah sik kecampuran. Berarti demene pun mboten murni. Nek kapan demen Allah wis liyane gak. Liane gak selamat rokok gak jadi tujuan, mlebu swarga gak jadi tujuan, gak jadi tujuan. Para bapak muka safah artine bisa ndelok barang gaib gak jadi tujuan. Karumah-karumah bisa mabur ning awang-awang sak jangkah teko Mekah gak jadi tujuan. Kabeh gak seneng mergo iku kuwi si aghyar. Si ahyar ahyar si liyane Gusti Allah iku kuwi si makhluk kabeh. Para bapak iki wong sing duwe. Para bapak ana wong jenenge Samnun. Nggih. Samnun Samnun Al-Majnun. Iku ana wong ku ngarane Majnun, umume wong ngarane Majnun. Mergo kaya wong gendeng. Saking demene ning Gusti Allah. Para bapak, Samnun iku terkenal bi mahabbatillah. Di Samnun, Samnun nggih. Samnun ku tulisane sin cilik. Sin mim nun wawu nun Samnun. Niki orang yang dikenal pecinta Allah. Kuatah Bu nggih. Wong sing terkenal pecinta Allah. Wong wedok terkenal Rabi'ah ada iya. Hasan Al-Basri, Abu Yazid Al-Bustami. Niki terkenal pecinta-pecinta Allah. Ma'ruf Al-Karhi nggih. Terkenal pecinta Allah. Loh bapak, tapi tiang-tiang mastani niki nggih. Samnun Majnun. Suwatin cintane Gusti Allah niku sampai kaya wong gendeng. Nggih. Sampai kaya wong gendeng. Mulane wong-wong ngarane Samnun Al-Majnun. Jadi tingkah iku yo kaya tingkah wong gendeng. Atus suwi para bapak. Nyawang wit-witan, Wiwitan kok ubah-ubah, guyu-guyu, Allah, ya Allah, ya Allah. Mergo napa? Atine ku sakit ningali Gusti Allah, ningali perbuatane Gusti Allah. Dadi ana wit ubah-ubah. Iki sing ngubahno Gusti Allah. Niku soalé weruh soalé. Jadi jiwanya itu melihat perbuatannya Allah itu melihat mulane guyu-guyu. Kaparin dulu wit-witan kok ketok seger-seger syukur-syukur guyu-guyu temen. Kapane muruh godhong kering kok ceblok ngono nangis. Nangis guguk kok nangis. Pro bapak nggih. Ana Gusti Allah ku sing ngersakno ana godhong urutuh. Godhong urutuh ngesakno, godhong urutuh ku ngesakno. Nggih. Tapi sing ngersakno Gusti Allah, sak temene ngesakno. Sakno, nangis-nangis. Mane wong arane majnun. Majnun. Tapi Samlum sendiri mengatakan dirinya kadzab. Nggih. Mengatakan dirinya kadzab, aku pembohong. Para bapak, pembohong. Panjen wong niku sing jane wong apik. Nek ngarani awak iki wong elek. Wong iku wong elek nek ngarani apik, awak e apik. Para bapak, masyaallah. Awak iki ku durung apa-apa belas. Durung apa-apa belas. Sayyidah Fatimah disune pirsa. Ya Fatimah, sinten tiyang ingkang sae? Jawabane Fatimah, mandonna annahu musik. Kapan ana wong ngakoni dirinya orang yang jelek? Dirinya orang yang buruk itu adalah orang yang baik. Sebab mengenai yang ngakoni awak elek, siji mesti berusaha untuk jadi orang baik. Kedua, memandang orang lain orang baik. Selama ono wong isih ngarani aku apik kadimbang iku, ini adalah orang yang paling buruk. Selama masih mengatakan orang lain lebih jelek daripadanya, itu hakikatnya dia orang yang buruk. Sayyidina Umar juga mengatakan, kalau melihat orang, orang itu lebih baik daripada saya, itu berarti orang yang baik. Para bapak dan para ibu, setelah ditanya Sayyidah Fatimah, siapa orang yang buruk? Orang yang buruk mandona annahu muhsin. Wong sing elek iku wong sing menduga dirinya orang baik. Nek wong ku ngarani aku wong apik, ora sampe ngarep nganggo lesan rumangsa aku iki wong apik, iku hakikatnya adalah orang yang jelek. Lha bapak niki wong sing dhuwur kaya ngoten. Wingi niku kula ngaji wonten Bangil. Nggih, Ole Syarifah Khadijah ibune Sayyid Sulaiman. Penceramah Habib Hasyim dari Banyuwangi nyeritakno Ki Hamid. Hamid Pasuruan niku suatu saat bertemu kali Kiai Samsul Arifin. Nggih. Kiai Asad Samsul Arifin niku mengakui kewaliane Kiai Hamid. Mengakui. Para bapak, krono mengakui maka menghormati datang Kiai Hamid. Tapi Kiai Hamid ku ganti menghormati datang Kiai Asad Samsul Arifin. Suatu saat krono kangen gak petuk. Wong nek padha apike ku kangen nek mbek wong apik. Nek mboten apik para bapak, padha wong apik niku geding. Menganggap saingan. Semono kok mubalek. Mubalek sing mukhlis padha mubalek yang lain mesti demen. Tapi nek mboten mukhlis padha mubalek liyane gak demen, berarti pesaing. Para bapak, semanten ugi kiai. Nek padha apik saling kangen, saling kangen. Kapane bersaing, nuh peting wegah petuk. Kulo bapak Ki Asad kawe Ki Hamid ku pas bae Ki Hamid pas luwan rangkulan. Ki Asad niku lajeng tos bisiki, bisik Ki Hamid. Bisiki yai sampai niku kupinge ombo. Kupinge ombo. Oparane kupinge ombo. Mbon diparingi tajali nggih. Sipatil asma, sipati sam'i. Kuping ombo ku ana wong ngomong adoh krungu nggih. Padahal aku leh ngomong ku waduh. Nggih. Aku kok kangen Ki Hamid ana wong muni ngono. Ki Hamid rawuh. Niki nopo krana kupinge ombo. Jadi si kuping omboku alat pendengarnya bisa sakit menangkap dari jarak jauh. Ku dilem Kiai Asad ngoten. Mboten yai. Mboten kula kuping ombo. Lesane jenengan sing dawa. Lesane jenengan sing dawa ku genti memuji. Jadi keduanya ku saling memuji, saling merasa dirinya lebih rendah daripada yang diajak berbicara. Apa kalisane dawa saking karomahe ngendikan lirih wis kena dikrungu dari jauh. Oh niku rak saling merendahkan diri, saling menghormati yang lain. Kalau bapak pertama dipuji ni, kau ya Hamid, kuping sama ni kewombo. Kau nopo, Kiai Asad ni kau ngendikan Kiai Hamid pespirang. Tapi kau punya wombo. Boten yai, lesan jenengan sing panjang. Mereka omong karomah ngendikan boleh kuping ke kurungu saking karomah lesane. Ya Habib petuk kalian Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong itu pun sepuh nggih. Tapi ngerti nek Habib niku wali Allah derajat tinggi nggih. Kenale kok kepanggih niku nggih. Habib nggih. Kula nyuwun izin jenengan. Tabarungan jenengan, kok tak nyucup astane jenengan. Terus bapak, niki kapane wong iku akhlake elek, gak gelem disendal. Nek akhlake elek. Nek akhlake apik, yo bapak dicucup. Genti balesa sing luwih apik. Iki mulane cara biyen apan salaman tak barokallah. Barokallah. Karena si nyucuk itu menghormati. Genti dihormati. Barokallah. Muka-muka Allah aweh barokah neng sampean. Lah terus mawon ya Hamid dicucupi kalih bahasan genggong nih. Padahal mun suwopo. Dimulak wali astane dicucupi. Baru ngaten bangun-mun mantun. Mbah, rene jangan semua nyucupi tangan kulo. Kulo genti pengin nyucup jenengan jenengan. Loh, bahasan genggong yo wong apik, dadi gak nolak. Gak nolak, akhire kiamat ku buruk njungkel nyucup sukune. Loh, niki ya Hamid rumah soleh napa? Rumah soleh napa? Luweh asor. Kados wau ngeten rumah soleh luweh asor. Para bapak niki jenenge Siti Fatimah dawuh, wong sing apik iku ketika dia menduga dirinya orang yang jelek. Orang yang jelek adalah orang yang menduga bahwa dirinya orang baik. Lha bapak niki Samnun Ahmad Junud. Dadi wong-wong arane ku gendeng, arane gendeng ya. Lah Samnun mengatakan dirinya sendiri pembohong. Pembohong. Ya, tuku ngarane kok pembohong. Berdua napa Khatim Al-Asam nggih. Niki nate dawuh Khatim Al-Asam. Dawe Khatim Al-Asam barang siapa yang mengaku dirinya mencintai Allah kemudian kok tidak wirai, maka adalah pembohong. Para bapak, sapa sing mengaku mencintai Allah tapi orang menjaga barang-barang sing diharamno Allah, iku pembohong. Hadmasum dawuh malih, sapa wonge mengaku mencintai masuk surga tapi tidak mau menginfakkan hartanya kepada orang fakir miskin, itu pembohong. Barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti jejak-jejaknya, itu namanya pembohong. Di samun iku ngarane awake dhewe pembohong. Para ibu lan para bapak. Suatu saat Samnun sing jane Ahmad Junaid iku munggah mimbar. Munggah mimbar niku maksude badhe mauidzah teng masyarakat. Badhe mauidzah. Akhirnya para bapak Pokrono Samnun ku dianggap wong majnun. Bareng Samnun munggah podium, masyarakat buyar. Wong gendeng pidato. Gendeng pidato. Akhirnya wong podo ngalih. Para bapak, almarhum Mbah Kiai Imam Puro Klaten Sinten, Mbah Lim, Mbah Lim, kita pasti ke situ. Ku dengan pesannya, banyak uang majnun. Sedane Gus Dur ku takziah, dua speaker piyambak. Jadi wonten masjid itu, gay, enten sing damel pengumuman, damel sound system, piyambain betul piyambak. Pengikut-pengikut saya betahkan, betahkan suan piyambak. Piyambak yang tidak tahu piyambak. Nah, upomen tentiang nonton terus munggah podium sampai tak buyar. Wong gendeng ngomong, gendeng ngomong. Bapak-bapak, wata fata ila kindil, ila kona diril masjid. Waqala isma'u antum yakuna dilu khabaron ajiban an lisani Samnun fara'u anna qanadila qad dakhalu fi raqsi wa taqatta'u wa tasaqatu li ta'siri kalami Samnun. Terus Samnun ku ndelok kendil, kendil ku lampu gantung nggih. Niki salah lampu gantung. Teng masjid kan kuadah lampu gantung, lampu gantung. Teng masjid Mekah, Madinah ku kuadah lampu gantung. Lembuk Samnun teng mimbar badhe ceramah, badhe maidoh. Nggih, jamaah buyar. Jadi kandhang niku kendile lampu-lampu gantung. Lampu-lampu gantung. Rungokno ono kabar yang menghilangkan dari Samnun. Lampu-lampu gantung itu didawi. Lampu-lampu gantung. Dengarkanlah. Kamu akan mendengarkan berita yang ajib dari lisana samu. Para bapak, ngomong sing padha bujar kutus ndeluk. Lah ya lampu gantung diceramai. Lampu gantung diceramai. Barengan tidelok. Lah kok lampu gantung ku joget kabeh. Joget-joget lampu gantung. Nggih, saking hebate. Akhire terus muni bareng joget-joget jogeti kebanteren para bapak. Akhire padha pedhot kabeh, runtuh kabeh. Jenenge samu. Para bapak terkenal samu. Saking cintai dengan Gusti Allah, piyambake mboten nikah. Nggih. Mboten nikah. Padahal wong sing mahabbahe ngeluwi Samnun niku nggih nikah. Nggih nikah. Kanjeng Nabi melebihi Samnun. Kanjeng Nabi nikah. Sidina Abu Bakar melebihi Samnun, nggih. Tapi Abu Bakar mboten ketok gila, nggih. Niku nggih nikah. Malah-malah Sidina Abu Bakar esok garwane meninggal, sore wis nikah meneh. Kene ning Jombang dilok-lok dong wong. Ditakoni jenengan pun sepuh garwane sedo kok cepet nikah. Dawe, aku izin nek sampe aku mati kan duwe bojo. Ana wis soalé dawuh sira rukum uzakukum. Ba inna aradila mautakum uzzabukum sirahukum. Kamu-kamu yang buruk, kamu-kamu yang jelek, itu adalah kamu yang membujang. Ba aradila mautakum uzzabukum, kamu-kamu yang hina-dina, adalah kamu mati tidak membawa istri, tidak punya istri. Uzab, ngebujang. Mane Sayyidina Bakar khawatir nek sampai sedo dalam keadaan orang duwe bojo. Ngene sing dudu-dudu cepet dan rapi. Ya wis masuk gak nyaut. Sing rondo-rondo ya ngono, ya bapak nggih, diwayuh papat ya ora apa-apa. Penting dia bojo. Itu barang angen-angen ningali kanjeng Nabi di atas dia, Abu Bakar, Sidina Umar kabeh garwa. Niki akhir terus garwa, Pak. Nggih. Samnun niki fi akhiri umur iku berarti wis sepuh. Niku piyambake nikah wong wedok. Bani kang wong wedok akhire duwe anak wedok. Lah ku anak wedok ini ku ayu lincah nggih. Biasane sakniki rak ngoten anak wedok sing lincah-lincah. Umur 3 tahun. Bareng umur 3 tahun niku ndelok lincahe, ndelok ngomong cemlewone niku lah kok demen. Ati niki ndurasa demen taluk. Nek sampe gak petuk anake kangen, iki jenenge taluk. Kangen nek gak petuk anake. Kulo bapak akhire wektu sari ngimpi. Kaya-kaya kiamat niku pun dugi. Nggih. Lajeng bendera niku dipasang, bendera-bendera. Benderane nabi, benderane wali. Niku dipasang. Lajeng teng mburine bendera niku enten bendera sing dhukur. Nggih. Cahayane niki nggih sampe para bapak nutupi ufuk. Nutupi ufuk langit, nggih, ketutupan ambek cahayane bendera sing dhukur. Dalam impian Samnun tanya, ini benderanya siapa? Sinarnya sampai nutupi ufuk langit. Terus ono jawaban, iki benderane al-muhibbin al-khalisin. Benderane orang-orang yang mencintai Allah yang murni. Mencintai Allah yang murni itu artinya mencintai Allah tidak dicampur-campur dengan mencintai yang lain. Mencintai Allah yang murni. Bapak, Bapak, oleh karena Samun juga termasuk muhibbin, yang baik ini ku terus bareng bareng kali muhibbin-muhibbin ini ku Bapak, bareng-bareng baik muhibbin, campur muhibbin, onok molekat situk ini ku rawuh. Wah, ini Samun dijipuk. Ora oleh kumpul mbek muhibbin kholisin. Ora oleh ngalih. Iki duduk panggunganmu. Loh, ana muhibbun lillahi taala, aku mencintai Allah. Ini adalah bendera-benderanya muhibbin. Maka berarti aku juga berhak mempunyai bendera ini. Kenapa aku engkau keluarkan jerene? Jawab yang malaikat. Malaikat jawab, iya benar. Panjang sampean muhibbina lillahi ta'ala. Tapi nalikane awakmu demen ambek anakmu. Demen ambek anakmu, akhirnya demenmu ambek Gusti Allah mbok campuri ambek demen anakmu. Lha saiki awakmu metu saka gulungane muhibbin al-khalisin. Loh. Para bapak, awake dhewe darane muhibbin ku sik campuran. Campuran demen duit, campuran demen omah, campuran demen bojo, campuran. Nggih. Iki mun demene niku mun boten tercampur. Lane piyambake sinten Samun iku dikeluarkan dari rombongan muhibbin al-khalisin. Terus nuangis nggih. Nuangis akhirnya tadoruk dalam mimpi ku tadoruk DPDP neng Gusti Allah dungo ilahi ingkanal walad mani'an li angka patufa'hu anni hatta akruba ilaik bilutfika wakaromika. Para bapak, di dalam impian iku dungo ilahi wahai Tuhanku, kalau memang anakku mencegah diriku untuk mencintai engkau, ya, maka tolaklah anakku, ya, dari hatiku sehingga aku bisa betul-betul mendekati kamu sebab kasih sayang dan sebab kemuliaanmu. Niku nalika ngimpi ndonga ngoten. Lah kok piyambake pireng suarane wong juwerit. Nggih. Oh. Wailah, celaka. Saking krungu jeritan niku piyambake nglilir. Nglilir. Banglilir ana apa? Masyarakat matur. Putrine jenengan ceblok saking panggung. Padahal dungaku teng impian. Kalau memang anakku mencegah diriku mencintai engkau ya Allah, ya, maka tolaklah dia supaya aku bisa mendekati kamu, ya, dengan kasih sayangmu dan dengan kemuliaanmu. Iku terus kurungu suarane cerita. Ditakon ono apa bareng lilir putri jangan ceblok saking loteng. Pecah bareng krungu nggih ucapane masyarakat maringi napa beritane ku wau piyambake malah alhamdulillahilladzi adzhabal mani'ani. Alhamdulillah Allah sudah menghilangkan sesuatu yang mencegah diriku mencintai Allah. ngacung sopone anake mati alhamdulillah ayo. Bapak niki jenenge wong sing khosoh. Jadi mencintai Allah tidak tercampur dengan apapun. Enten mana jenenge sakdun. Sakdun niku nggih dijuluki majnun ngoten. Sakdun. Sakdun niku para bapak nulis epe-epe. Epe-epe ditulis Allah. Ditulis Allah epe-epe. Bayu ditakoni kalih Syekh Syirya Sikti. Syekh Syirya Sikti niku gurune Syekh Junet. Nggih. Gurune Syekh Junet ditakoni, "Sakdun, kenapa kok tangan mbok tulisi asmane Allah?" Allah, Allah. Lajeng Sakdun jawab, "Aku adalah orang yang mencintai Allah." Nggih. Nama Allah sudah aku tulis di dalam jiwaku. Sehingga tidak ada yang lain disenangi hatiku kecuali Allah. Sing disenangi gak ono maneh, sebab wis tak tulis ning jero hatiku. Allah. Biasa itu sebenarnya ditulisku. Jadi ilinge mung Allah tok. Sampai gak eling liyane. Bajur lafad Allah tak tulis ning ilatku. Sehingga ilatku gak pernah ngomong kecuali nyebut Allah. Allah. Hati selalu ingat Allah. Lisan selalu menyebut Allah. Mane bajur tak tulis Allah ning epe-epe ku supaya mripatku selalu memandang nama Allah. Iki wong cintaku ngono. Namanya tahu cinta, yeah. Terus bapak, yeah. Buku sampai mesti ditulisi Maimunah, yeah. Buku ditulisi Maimunah, yeah. Lawang kamar sampai mesti ditulisi Maimunah, yeah. Tembok sing pas gedean tulisi Maimunah, ngilon ditulisi Maimunah, nek Wisnu mentah ada bisa tulisi Maimunah. Nek wong cinta di sakdun yang ngono sakdun almajnun sampai mulane dikandani wah dijuluki majnun tangane ditulisi Allah barang ditakoni Syekh Syirya Asyikti. Ya nama Allah sudah saya tulis di dalam hatiku sehingga tidak ada yang lain masuk di hatiku. Nama Allah saya tulis di lidahku sehingga tidak ada yang terucap dengan lidahku kecuali Allah. Sekarang saya tulis di tanganku sehingga aku tidak melihat apapun kecuali hanya melihat nama Allah. Nah para bapak niki jenenge cinta. Pun wetaken panjang lebar niku tentang mahabbah. Ada mahabbah ammah, ada mahabbah khosso. Dinek kula jenengan masih mengikuti jejak Rasul jenenge mahabbah Rasul, mahabbah Allah. Makanya satu sama lain di antara kita mahabbah ini enggak sama. Nggih. Kelase ora padha. Maka dan mugi-mugi kula jenengan diparingi sifat mahabbah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina la husna bi hurmatihi wa amikna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minar fitadi rabbi fa fa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amit na fi tariqatihi wa mu'afati mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Para bapak, pengumuman Binjing Saban tanggal 12 dina Selasa. Nggih ziarah kubur. Ziarahe dateng Mbah Wahab, Syekh Sulaiman, Sunan Ampel, terus dateng Madura. Dateng Madura. Nggih, piro biayane isik dereng. Jane iki tasik survei teng Madura. Para bapak, para ibu, mengke nginepe rong bengi. Nginepe rong bengi, jadi perjalanan 3 hari 2 malam nggih. Kadang sakniki siap-siap duit nggih. Mbok menawa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.